Sebab tu untuk tujuan politik ni, orang boleh buat macam-macam. Bukan SD palsu je, hadis palsu. Berhubung dengan kelebihan Bani Abbas. Pasal apa kelebihan Bani Abbas ni? Tuan-tuan tahu kerajaan Abbasiyah. Ni kita cerita politik sikit. Kerajaan Abbasiyah, ni cerita politik zaman dulu-dulu. Kerajaan Abbasiyah ialah kerajaan yang datang Bani Abbas. Dia datang selepas kerajaan Bani Umayyah. Tuan-tuan yang belum, yang bukan study sejarah Islam ni, dia mula-mula khalifah selepas Nabi wafat siapa dia? Tu Mahathir. Jauh sangat siapa? Abu Bakar Siddiq. Okey, Abu Bakar Siddiq. Apabila Abu Bakar wafat, datang siapa? Umar. Umar tak apa, dia datang mudah. Datang melalui pesanan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pesan, ada sahabat yang macam reluctant sikit masa awal tu, nampak Umar keras. Tapi akhirnya semua agree, setuju. Cuma bila Umar wafat, kena tikam, Umar mula satu sistem, dia calonkan 6. Bila dia calonkan 6, 4 tarik diri, akhirnya tinggal 2. Kalau Abu, macam saya sebut sebelum ini, kalau Abu Ubaidah Al-Jarrah ada, tentu dia calonkan Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia tak buat calon 6. Kita tahu dah, dia akan buat macam Abu Bakar. Tapi, dia pun tak tahu nak calon siapa, dia letak 6. 6 ni mana-mana pun boleh. Pendekkan cerita, tarik diri, Abdul Rahman bin Auf juga tarik diri, orang yang Umar sayang juga, Abdul Rahman bin Auf. Fa'innahu mulham, kata Umar pada Abdul Rahman bin Auf. Orang yang diilhamkan. Dia juga tarik diri, tinggal 2 calon, iaitu Uthman dan Ali. Abdul Rahman bin Auf lah yang pertama membuat kutipan suara di kalangan sahabat orang Madinah. Ali Uthman. Ali Uthman. Cuma orang percaya kat dia, dia yang mengisytiharkan di dalam masjid pada orang ramai. Kamu setuju apa aku ni setiap? Setiap dia kata, kebanyakan orang yang aku tanya, mereka nak Uthman. Jadi Uthman jadi. Itu dah mula pungatan suara. Macam pilihan raya lah. Dia mula. Jadi, carungkan Uthman. Ketika itu lagi, sudah ada bibit kelompok. Sehingga sebahagian buku-buku sejarah akan tulis, wa kana min syi'ati Uthman. Wa kana min syi'ati Ali. Dia dari syiah Uthman. Daripada syiah Ali. Syiah tu bukan syiah hari ni ni. Syiah tu maksud penyokong Uthman masa kes nak jadi khalifah. Kes Ali nak jadi khalifah, kes Uthman nak jadi khalifah. Itu penyokong Uthman, itu penyokong Ali. Bila Uthman dibunuh, tak ada. Al-Afiki bin Al-Aqi telah ambil negeri, negara, berapa puluh hari, tak ada. Pemberontak jahat ambil negara. Kemudian memaksa sahabat. Ali menjadi khalifah dalam keadaan keterpaksaan. Kerana tidak ada pilihan. Kalau tidak, pemberontak menguasai dunia Islam. Sahabat sebahagian tak berhati. Mereka kata, tapi Ali kata, aku bukan jahil. Mereka masuk jumpa Ali. Bayya'naka ala antuqima hudud Allah. Kami berbayah pada engkau dengan syarat engkau menegakkan hudud Allah, hukum Allah, iaitu membunuh pembunuh Uthman. Ali jadi khalifah, jadi khalifah dalam keadaan yang macam Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi tulis dalam bukunya Al-Murtadha. Dia kata dalam keadaan yang suasana yang tak pernah dialami oleh sahabat. Cakap-cakap merata, cerita mata, keadaan tegang. Macam-macam pendapat, tuduhan. Ada kata Ali terlibat, ada kata Ali tak terlibat. Tim Muawiyah tak mau ikut. Aisyah juga tak mau. Aisyah juga membantah pembunuh Uthman. Bukan tak mau pada Ali. Tapi bantah kerana tim yang duduk macam-macam. Berlaku pembunuhan di kalangan sahabat. Mati. Berlaku peristiwa perang Jamal antara Aisyah dengan Ali. Berlaku Siffin. Habis itu Ali apabila telah dibunuh oleh Khawarij, ketika dia sedang salat, tikam dia. Yang mengambil jawatan dia ialah Al-Hasan bin Ali. Ramai orang terlepas, dia ingat Muawiyah ambil terih. Al-Hasan bin Ali ambil. Al-Hasan bin Ali ambil, dia tengok. Al-Hasan bin Ali mentahkikkan makna yang Nabi kata. Ketika Nabi tengok Al-Hasan, inna bni hadha sayyid, fala'allallah yuslihu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anakku ini cucu. Anakku ini sayyid, kata Nabi. Sayyid ni tua lah, sebab tu kita panggil keturunan Nabi ni sayyid. Inna bni hadha sayyidun, kata Nabi. Anakku ini sayyid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendamaikan dia dua fi'ataini azimataini minal muslimin. Dua puak yang besar di kalangan kaum muslimin. Puak apa? Puak Ali dan puak Muawiyah. Hadis ni juga mensabitkan juga Muawiyah minal muslimin. Muawiyah minal muslimin. Sebab Nabi kata fi'ataini azimataini minal muslimin. Al-Hasan bila dapat jawatan, dia damaikan. Dia serah jawatan tu pada Muawiyah. Sebab tu Syiah ni dia tak apa happy dengan Al-Hasan. Dia jarang sebut nama Al-Hasan. Dia sebut nama siapa banyak? Husain. Dalam aliran Sunni, Imam Mahdi dia pergi ikut Al-Hasan. Majoriti Sunni. Syiah, Imam Mahdi, mereka Husain. Kita jarang dengar ya Hasan, ya Hasan, jarang. Dia sebut apa? Ya Husain. Dia tak syiah ni. Pisrah ni. Okey. Apabila Muawiyah mentah, Muawiyah ni daripada Bani Umayyah. Umayyah. Tu dia kata Bani Umayyah. Bani Umayyah ni Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb sampai kepada Umayyah. Ini jalur Bani Umayyah. Cuma Muawiyah ni dia telah mulakan satu benda yang timbul kontroversi. Dia mula melantik anak dia. Sedangkan sebelum ni semua lantik syura. Ramai orang petikai macam-macam. Ada orang kata Muawiyah telah langgar sistem syura dalam Islam. Satu pendapat. Tetapi dalam politik, dia lain kalau nak dinilai. Apabila Muawiyah telah menubuhkan 40 tahun Muawiyah di dalam politik. Sehingga sebahagian para sahabat kata kepada orang yang hina Muawiyah, aku bimbang jika engkau melihatnya, kau menyangka dia Al-Mahdi yang dijanjikan. Ali memerintah Kufah, ramai orang yang bangkit menentang Ali. Di kalangan pengikut Ali sendiri, khianat pada Ali. Yang membunuh Al-Husain, pengikut Ali yang berperang bersama dengan Ali di Siffin, menentang Muawiyah. Tetapi orang Syam solid di belakang Muawiyah. Tak ada orang yang berbeda dengan Muawiyah. Sebenarnya Arab terkenal dengan kata-kata Muawiyah dalam politik. Sya'ru Muawiyah. Rambut Muawiyah. Karena Muawiyah ni kata, di dalam politik, kalau orang tarik, aku lepas. Orang lepas, aku tarik. Smart. Memerintah Syam dengan baik. Kata Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Bilayah wa Nihayah, Muawiyah itu memerintah dan Islam tertegak pada zaman dia. Tertegak pada zaman dia. Awalu jaisu ummati yarkabuna al-bahr wajabat. Umatku yang pertama menaiki apa? Kapal dapat masuk syurga dengan berbagai riwayat. Kapal yang pertama Muawiyah zaman Utsman bin Affan memerangi tentera Kristian. Tabalah kontroversi Muawiyah. Siapa yang ni ustaz-ustaz yang minat ni, yang dengar dia baca buku antara yang menarik, buku yang ditulis oleh Munir Ghadban, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sahabiyun Jalil wa Malikun Mujahid. Muawiyah bin Abi Sufyan, Sahabiyun Jalil wa Malikun Mujahid. Muawiyah ni dia merintah, dan lepas pada dia yang ambil Yazid anak dia. Macam saya kata tadi, ada orang tak puas hati pasal orang kata Muawiyah tak ikut syura. Tetapi apabila sistem kerajaan tu dah kuat, kalau dikembalikan balik kepada kabilah-kabilah Arab untuk mengundi, saya nak jadi siapa? Sekali lagi bertempur. Tapi kalau diturunkan kepada sama dengan kabilah, rangkaian kerajaan dah ada. Itu pada pandangan Muawiyah. Kita boleh setuju, kita boleh tak setuju. Tapi pengalaman bertukar-tukar ni telah berperang di kalangan Arab. Telah berperang di kalangan Arab. Kita okey. Arab perang. Kita tak. Selepas daripada Muawiyah lantik Yazid, dan Yazid ada masalah kena peristiwa kematian Husain, peristiwa Harra, peristiwa banyak lagi di Mekah, di Madinah. Tak apa. Pro and contra Yazid. Lepas pada tu diganti-ganti. Antara Bani Umayyah yang tuan-tuan kenal, tuan-tuan semua tahu, ialah Umar bin Abdul Aziz. Ni keturunan Bani Umayyah. Ini di antara khalifah-khalifah Bani Umayyah. Dan ada banyak lagi Bani Umayyah yang lain. Sehinggakan akhirnya Bani Umayyah ini ditumbangkan oleh Bani Abbas. Bani Abbas ialah bani keturunan Al-Abbas. Ni Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Keturunan dia. Keturunan ni lah Abdullah bin Abbas ni. Kempen mereka di dalam nak ambil kerajaan, kami keturunan Nabi. Kami ada kaitan dengan Nabi. Dan Abu Abbas As-Saffah, terkenal dengan As-Saffah. Saffah ni penumpah darah. Bunuh begitu banyak. Bukan saja tawan kerajaan Bani Umayyah, ahli sejarah kata, sebahagian riwayat lemah, dia juga mengorek kubur-kubur khalifah khulafah Bani Umayyah. Runcing politik. Tapi akhirnya dia memerintah, dunia Islam membesar, kerajaan Baghdad yang tuan-tuan tahu, yang menguasai Al-Ma'mum, Ar-Rashid, semua tu anak-anak Bani Abbas. Dan kerajaan Abbasiyah antara kerajaan yang panjang sehinggalah Mongol masuk apabila berlaku perpecahan. Sebab tu tuan-tuan kalau baca buku politik dulu, seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah, dengan berbagai andaian, salah satu benda dia akan sebut, syarat khalifah Bani Quraisy. Kenapa dia sebut Quraisy? Kemungkinan memang dia pegang hadis. Kedua, bagi mengekalkan kuasa Bani Abbas. Ni Al-Hakam Sultaniyah, Abu Ya'la Al-Farraq, semua. Dan kitab-kitab mereka. Okey. Tak apa. Hadis-hadis yang palsu tu, yang dikaitkan dengan Abdullah bin Abbas ni, bukan dia yang riwayat. Penyokong-penyokong Bani Abbas ni buat hadis palsu nak kata khalifah mesti Bani Abbas, Bani Abbas kelebihan. Hadis-hadis palsu, sanad dia, dia kata an Abdullah bin Abbas an Rasulillah. Faham tak? Daripada Abdullah bin Abbas, daripada Rasulullah. Bukan Abdullah bin Abbas yang buat hadis tu. Penyokong-penyokong ni. Sebab tu penyokong-penyokong politik ni lebih layak daripada laju. Sepanjang sejarah. Mereka lebih sanggup buat hadis palsu kerana nak sokong Bani Abbas. Sama juga hadis-hadis palsu untuk menyokong kepimpinan Ali yang dibuat oleh Syiah. Semua hadis palsu di dalam politik. Sebab tu untuk tujuan politik ni orang boleh buat macam-macam. Bukan SD palsu je, hadis palsu boleh buat. Sebab tujuan.